Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah karena masih bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih berada di pembahasan tentang fikih muamalah. Kita melanjutkan pembahasan terkait dengan khiyar tadlis. Ini adalah hak khiyar yang keempat. Yang pertama itu ada khiyar majlis, kemudian juga ada khiyar syarat yang kedua, lalu yang ketiga ada khiyar ghaban. Nah, sekarang kita lanjut di khiyar tadlis. Di sini beliau mengatakan yang keempat adalah namanya khiyar tadlis. Kenapa kok dikasih nama khiyarnya adalah khiyar tadlis? Beliau mengatakan tadlis kalau dalam bahasa Arab ini berasal dari kata dulsah. Jadi tadlis itu kalau dilihat secara bahasa dia ma'khuzun minat dulsah. Dulsah itu apa? Dulsah itu kalau diartikan adalah zalamah, yaitu kegelapan. Jadi kalau malam itu kita bilang malam yang gelap. Nah, maknanya kenapa ada khiyar ini? Yaitu karena adanya ikhfa. Jadi kalau kita mau korelasikan, gelap kan enggak kelihatan, ketutupan dia. Nah, makanya disebut juga dengan khiyar ikhfa. Kenapa? Karena hal ini terjadi, ada orang yang sengaja yukhfi syai', menyembunyikan sesuatu agar tidak kelihatan yang sebenarnya seperti apa. Nah, bentuknya ada dua. Bentuk dari khiyar tadlis itu ada dua. Jadi, praktek menutupi itu bisa satu dari dua bentuk. Yang pertama adalah kita memperlihatkan yudhir syai' ala wajhin akmal mimma kana alaihi. Memperlihatkan sesuatu melebihi kondisi realnya. Jadi mengesankan dia itu lebih sempurna. Sementara yang kedua modelnya adalah menutupi aib dan yang kita tampilkan itu adalah barang sempurnanya. Sehingga model pertama itu kualitas barang misalkan 100. Lalu ketika kita menawarkan, ketika kita menjual, mempromosikan, kita mengesankan bahwa ini barang kualitasnya 125. Jadi, sehingga yang terbayang di benak konsumen itu barang 125 nilai atau value ataupun kualitasnya. Itu model pertama. Jadi barangnya oke, dia nggak ada cacat. Cuma nilainya ini 100. Tapi kemudian dilakukanlah cara-cara supaya kesan yang muncul adalah 125. Kalau yang kedua, ini barangnya sebenarnya bermasalah. Jadi kalau sempurna itu 100 ya, secara kualitas, dia memunculkan barang yang nilainya cuma 75, ada cacat dia, berkurang 25, kemudian dikesankan bahwa ini barang sempurna, tanpa ada cacat. Jadi bentuk tadlis itu ada dua model semacam ini. Apa perbedaannya? Sangat jelas, kata beliau. Perbedaan model 1 dengan model 2 itu ya jelas sekali. Falula laisa fil mabi aibun. Kalau yang pertama itu enggak ada cacat dia. Ya barangnya bagus, nilainya 100. Akan tetapi kita mengesankan bahwa dia itu melebihi nilai 100 ini. Kalau yang kedua, dia barangnya misalkan hanya nilainya 75 saja, ada sesuatu tapi kemudian kita kesankan sehingga dia seakan menjadi barang yang bagus. Jadi khiyar tadlis, arti tadlis tadi adalah apa? Tadlis adalah gelap atau menutupi sehingga tidak kelihatan. Dan bentuknya ada dua. Ada dua, yang pertama tadi kalau kita mau lihat seperti ini gitu ya. Barang yang nilainya 100 kemudian dikesankan jadi 125. Ini adalah realitanya. Kemudian ini adalah tadlisnya. Ini model pertama. Model yang kedua, ada barang, kualitasnya hanya 75 saja. Berarti ini kan cacat ya. Barangnya cacat secara realita. Tapi kemudian ditadlis, dikesankan bahwa, atau ditutupi gitu ya. Sehingga yang muncul itu jadi nilainya 100. Ini bentuk kedua. Jadi ada dua model tadlis itu. Nah, kata beliau, contoh tadlis yang pernah terjadi di zaman Nabi, sebenarnya praktek semacam ini sudah ada sejak dulu. Makanya para pedagang itu, tantangan mereka untuk jujur itu lumayan berat. Karena kalau jujur nanti untungnya dikit. Kalau jujur nanti misalkan pelanggannya dikit. Maka itu kenapa butuh yang namanya takwa. Di kasus para sahabat itu ada kejadian. Ya, semoga Allah memaafkan beliau. Ketika itu Nabi lagi sidak. Nabi lagi datang ke pasar sama Nabi dicek. Beliau meletakkan at-ta'am as-salim, makanan yang bagus. Jadi kalau tepung gitu ya, tepungnya yang kering itu di bagian atas. Nah, di bagian bawahnya itu yang basah. Kalau basah kan lebih berat dia jadinya. Kemudian juga udah cacat pastinya. Maka ketika Nabi cek, Nabi masukkan tangannya ke dalam tempat itu. Ketahuan gitu, di atasnya bagus, bawahnya kok bermasalah. Maka ini juga adalah contoh tadlis. Jadi menutupi yang nggak bagus ini nggak kelihatan dia. Sehingga yang nampak di atas, di permukaannya, orang lihat ya barangnya bagus lah gitu kan. Harga jadi dibeli dengan harga normal. Padahal kalau tahu cacat gitu kan, pastilah harganya juga akan beda. Wa minhu an yakuna indal insani. Nah, contoh yang lain. Contoh tadlis yang lain apa? Ya, contoh dunia nyatanya, ada orang, dia punya rumah yang sudah lama. Misalkan gedung lama sudah dibangun mungkin 20 tahun, 30 tahun. Dan kemudian dia mencoba mengesankan agar ini terlihat baru. Jadi dikesankan seakan ini gedung baru. Maka ini juga bagian daripada tadlis. Contoh lain apa? Objeknya adalah mobil. Jadi ada mobil yang sudah misalkan cacat ya, tabrakan, kemudian juga pernah jatuh. Kemudian sama dia di apa? Dipoles. Dipoles sehingga orang begitu lihat, mobilnya mulus ya, nggak ada cacat, kayak nggak pernah tabrakan. Nah, ini juga bagian daripada contoh tadlis. Kemudian di sini penulis memberikan sebuah permisalan contoh yang mungkin ditemukan atau ada di zaman dulu, yaitu kasus jual beli budak. Kalau di kita mungkin sekarang nggak ada gitu ya. Kita ya yang realnya adalah seperti mobil, seperti rumah, itu karena memang ada di zaman kita. Kata Swidi, contohnya kalau di zaman dulu itu ketika mereka mau jual budak perempuan, itu rambutnya disemir, jadi lebih warna hitam. Jadi mungkin rambut awalnya itu agak putih atau yang lain, kurang menarik, maka ditaswid. Jadi diubah warnanya, disemir jadi lebih hitam ketika mau dijual. Sehingga, kata beliau, kalau rambutnya putih, entah karena sudah sakit atau karena tua gitu ya, artinya kan penampilan kurang menarik jadinya. Kemudian juga ini akan mempengaruhi harga. Kalau rambutnya masih hitam, orang akan berpikiran ini budaknya masih muda, belum terlalu tua, sehingga ini adalah perbuatan yang hukumnya diharamkan, wa fihil khiyar kama sayati. Jadi tadi kalau kita bicara hukum, jadi tadlis menutupi, ini kan artinya tidak jujur ini. Orangnya tidak jujur. Kalau tidak jujur, berarti hukumnya adalah haram. Tadlis ini haram. Kalau kita bicara dari sudut pandang hukum, haram kita lakukan. Kenapa? Kita menutupi. Dia tidak jujur dalam bertransaksi. Tadi ya banyak contoh-contohnya. Kemudian yang lain, taj'id. Di sini beliau memberikan contoh yang lain adalah taj'id. Taj'id itu apa? Dia dikasih minyak sehingga kemudian rambutnya jadi bergelombang. Jadi kalau perempuan itu salah satu indikatornya di zaman dulu untuk melihat gitu ya, dia itu masih sehat atau enggak, kemudian juga terawat dengan baik atau tidak, itu dari rambut. Selain warna rambut, itu dilihat. Orang Arab itu kan rambutnya gelombang ya, biasanya lebih ikal. Nah, kalau dilihat rambutnya itu bergelombang, kayak keriting, agak ikal, ini menandakan bahwa sehat. Beda dengan rambut yang misalkan lurus, kaku, tegang, nah, itu berarti kurang terawat ataupun kondisinya kurang bagus. Sehingga dari sisi penampilan tentu akan lebih menarik kalau rambutnya itu bergelombang tadi. Kata beliau, kalau yang semacam ini membuat orang akhirnya lebih tertarik, menutupi keadaan aslinya yang sebenarnya, maka ini juga menjadi masalah. Karena begitu orang mau beli, ya dia akan berani untuk apa? Nambah harga. Ya kalau rambutnya tidak bagus, ya saya tidak maulah bayar harga lebih mahal. Tapi karena ini rambutnya bagus, saya tahu dia terawat, kondisinya sehat, saya berani tambah. Harganya jadi lebih mahal. Kan tujuannya ke sana sebenarnya. Fungsi dia ditutupi itu karena dia takut kalau dia jujur harganya kurang. Maka hadza haramun la yajuz. Karena ini adalah bagian daripada ghisy. Maka ini kenapa orang melakukan perbuatan semacam ini gitu kan ya. Kenapa? Karena dia takut. Takut kalau jujur jadi harga berkurang gitu loh. Harga berkurang. Ini yang dikhawatirkan oleh orang. Makanya nanti kenapa ada hak khiyar itu ya kaitannya dengan harga. Lalu contoh yang ketiga yang disebutkan oleh penulis adalah ini jam'u ma'ir roha wa irsalu inda ardiha. Nah, di zaman dulu itu ada penggilingan, penggilingan gandum, penggilingan tepung. Dia itu muternya pakai tenaga air. Jadi, dibuat kayak dekat aliran sungai semacam itu. Lalu, nanti dari aliran air sungainya tadilah yang menarik dan memutar kincir. Dan kincir ini yang menggerakkan penggilingan. Makanya, kata beliau, di sini ada dua poin gitu ya. Yang pertama adalah dia mengumpulkan airnya, airnya nggak dibuka dari aliran itu, ditahan dulu di bendung, lalu kemudian dikeluarkan pada saat si calon pembeli mau lihat alat ini. Nah mungkin ada yang bertanya ya, kenapa, bagaimana ceritanya penggilingan tepung, penggilingan gandum itu, roha itu, kok bisa dia punya air? Karena yang di benak kita sekarang itu kan kayak penggilingan itu hanya ada kayak tempat wadahnya, kemudian sama batu penumbuknya gitu ya. Kalau yang pakai batu. Atau kalau kita alu gitu ya, atau apa. Jadi untuk menghaluskan ini, biar dia jadi tepung. Atau sekarang udah canggih pakai mesin. Nah, makanya ditanya gimana ceritanya kok alat penumbuk penggiling ini bisa punya air. Ya beliau menceritakan, di sana ya zaman dulu itu ada mesin-mesin ataupun alat penggiling ini yang dia pakai air ininya, penggeraknya. Ya. Sehingga orang yang punya alat ini ketika dia mau jual airnya ditahan, air alirannya itu sama dia ditahan supaya apa, nggak ngalir ini, begitu mau beli ini dibuka. Oh, bapak mau lihat ya, mau ngetes aliran air kita, boleh kita buka kita lihat. Nah, ternyata karena udah lama nggak dikeluarkan tentu kencang airnya karena banyak dia ngumpul. Sehingga lebih cepat, lebih kuat, dan seterusnya. Sehingga pembeli menyangka bahwa kondisi daripada mesin ini berarti ya seperti yang dia lihat sekarang. Kencang, bagus, airnya juga banyak. Akhirnya orang ini ketipu dan dia berani nambah harga. Ini juga contoh tadlis. Jadi praktek tadlis itu banyak sekali. Di setiap bisnis mungkin beda-beda contoh tadlisnya. Intinya adalah poin pentingnya dia menampilkan barang tidak seperti kondisi aslinya. Realitanya dia tidak seperti itu. Tapi karena dia sengaja mengemas, mengkondisikan sehingga kesan yang muncul jauh lebih bagus. Kemudian ini juga beliau masih mengulas atau menambahkan penjelasan. Karena pada sebagian orang itu apalagi di zaman kita yang nggak hidup di masa-masa dulu gitu. Itu kadang sulit membayangkan gimana caranya kok bisa ada penggilingan yang itu untuk buat tepung, tapi kok ada airnya gitu. Jadi orang mikirnya berarti kalau gitu nanti airnya kena ke tepung dong, dan tepungnya jadi adonan gitu kan, jadi ajin. Beliau menceritakan ya enggak, modelnya itu kayak sepeda kata beliau. Jadi rantai sepeda itu tahu ya, ya satunya itu rodanya itu di dekat sungai, dekat aliran air, itulah yang nanti dikenain oleh air, sehingga kan muter itu. Nah, kemudian muter dia ini dihubungkan oleh tali, oleh apa namanya karet gitu kan, sehingga kemudian inilah yang akan memutar gilingan ataupun roda yang ada di dekat penggilingan, dan ini jauh jaraknya sehingga tidak ada urusannya sama sekali. Ini untuk menggambarkan kata beliau kondisi bahwa di zaman itu ada loh mesin ataupun alat penggiling yang dia digerakkan oleh air, dan bentuk tadlisnya ya seperti itu, airnya ditahan kemudian setelah itu dibuka dan air mengalir dengan deras. Waqtisar al-mu'allif rahimahullah ala hadhil amsilah as-salasah. Nah, contoh yang disebutkan penulis itu cuma 3. Ini tadi memberi warna hitam, disemir rambut budaknya, kemudian dikeritingkan, dan kemudian tadi air dari penggilingan ditahan. Nah, hanya saja layakni annahu la yasbutu illa fi hadhihi faqat. Catatan pentingnya adalah sebenarnya contoh tadlis itu enggak cuma 3 ini. Dia banyak. Di mana aja bisa, tapi ini hanya sebagai sampel untuk memberikan pemahaman kepada kita. Begitulah salah satu ataupun di antara contoh tadlis. Wadhabitu ma dzakarna. Nah, yang perlu dipegang kaidahnya adalah beliau memberikan dhabit, kata kuncinya. Wa huwa izharul mabi' bi sifatin marghubin fiha wa huwa khalin minha. Dia menampilkan keadaan objek jual beli dengan sifat yang disukai oleh orang, marghub. Yang itu mempengaruhi harga. Pak, ini bisa gini loh pak. Ini barangnya bagus loh. Ini speknya begini dan seterusnya. Padahal realnya khalin minha. Nggak gitu. Jadi nggak sesuai antara realita dengan yang diceritakan. Nah, sekarang beliau memberikan tambahan contoh. Nah, ini tambahan contoh ini supaya kita semakin mudah memahaminya. Contohnya adalah tasriyatul laban fi dar'i bahimatil an'am. Contohnya adalah kalau kita objeknya di sini sekarang kambing atau sapi yang diambil susunya. Nah, bentuk tadlisnya gimana kira-kira? Jadi kambing atau sapi ini itu enggak diperah selama beberapa hari. Jadi kan numpuk susunya. Di susunya tadi ngumpul, dan ini juga perbuatan yang diharamkan. Jadi Nabi SAW dengan tegas mengatakan la tusirul ibil wal ghanam. Jadi sama yang punya, entah itu teknisnya gimana gitu ya. Apakah diikat putingnya supaya susunya ketika penuh gak netes. Atau gimana caranya, yang penting susu itu selama beberapa hari dikumpulkan. Di dalam kantong susunya tadi sehingga kelihatan besar. Kelihatan banyak. Sehingga begitu nanti dijual, orang lihat, wah ini kalau kambing satu ekor bisa menghasilkan sekian liter, sekian mili, tentu akan untung banyak. Maka begitu dipajang di pasar, orang melihat dan mereka mengira ya memang ini produksi susunya setiap hari sebanyak ini. Mereka berani menambah harga. Kalau seperti itu yang terjadi, maka ini disebut dengan tadlis. Dia menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Amma tasriya fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakama fiha bi hukmillah azza wajal. Nah, khusus untuk tasriya. Jadi di sini ada beberapa contoh ya. Apa contohnya tadi? Contoh-contoh tadi yang disebutkan oleh penulis itu misalkan kita jual mobil, kemudian rumah, ini kemudian tutupi aibnya atau tidak cerita. Kalau dari yang penulis tadi adalah budak ya, semir rambut, kemudian juga yang kedua adalah dikeritingkan. Lalu yang ketiga adalah tahan air kincirnya. Jadi dia tahan kincir air. Ini juga, ini contoh di buku. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain adalah namanya tasriyah. Tasriyah. Ini susu tidak diperah beberapa hari. Biar apa? Biar kesan banyak. Oh, ini produksi hewannya, ini banyak ini susunya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan secara khusus mengenai ini. Kalau qadarullah ya, kita beli kambing, kita beli sapi misalkan, sudah kita beli, kemudian kita perah, lalu ketahuan, ternyata susunya cuma dikit, kita pengen batalin. Nah, ada aturan main yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pilihannya adalah kita punya dua. Kalau kita cocok ya sudah, pegang saja, itu jadi milik kita, nggak usah dikembalikan. Tapi kalau kita nggak cocok, kita boleh batal. Kita bisa bilang ke penjual, Pak, ini Bapak kayaknya nipu saya deh. Bapak nggak jujur sama saya. Ini ternyata kambingnya atau sapinya itu cuma dikit. Ya sudah, kita balikkan. Plus, kita kasih satu sok kurma. Jadi waktu ngembaliin itu, kambingnya kita kembalikan, kemudian kita tambahin satu sok kurma. Dalam riwayat lain, wahuwa bil khiyar salah satu ayam. Khusus untuk tasriyah tadi, ada faedah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, pilihannya, gitu ya. Kalau kita mau batalin, pilihannya kan tadi satu, lanjut, kita nggak cancel. Nah, kalau kita cancel, ambil pilihan yang kedua ini, kita harus balikin apa? Balikin hewan plus, ini ditambah satu sok kurma. Ini satu sok ini berapa kira-kira? Kalau hitungan zakat, ya kurang lebih 2,5 gitu ya, atau 2,7 gram misal kilogram. Karena ini hitungannya kayak zakat ya, 3 kilo lah misalkan, 2 kilo setengah. Nah, ini kita nanti lihat penjelasannya. Kenapa kok perlu ada tambahan satu sok kurma ini gitu ya? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan? Nanti kita lihat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih kesempatan khiyar 3 hari kepada pembeli kambing ataupun pembeli sapi yang dia ketipu. Karena dikesankan tadi waktu melihat itu kayaknya banyak nih. Tapi begitu dibeli, ketahuan, ternyata cuma sedikit. 3 hari itu sebagai pilihan dia untuk lihat. Mana tahu kan hari kemarin banyak, hari kedua ada pembanding, hari ketiga ternyata susunya semakin sedikit. Karena bisa saja ternyata memang berhari-hari jumlahnya sangat banyak. Tapi kalau dia lihat, kadang kan kita gitu ya, waktu perah hari pertama banyak, pas hari kedua, kok beda ya? Tes lagi pas hari ketiga untuk validasi. Pas hari ketiga ketahuan ternyata jauh lebih sedikit dari hari pertama dan kedua. Maka dia boleh kembalikan dengan ditambahi satu sok kurma. Nah, cuman kan muncul permasalahannya. Apa permasalahannya? Bisa aja susunya itu dikit. Susu yang dia ambil lebih sedikit. Dan ternyata mungkin nggak semahal kurma 2,5 atau 2,7 kilo tadi. Atau bisa juga kemudian harganya mahal. Walaupun susunya dikit. Jadi kadang itu tergantung kondisi juga. Ada orang kayak, ya udahlah ya, nggak apa-apa, saya pegang aja kambingnya. Atau sekarang kambing lagi naik, walaupun susunya dikit, saya bisa jual dan saya dapat untung. Silahkan, gitu ya. Jadi itu tergantung, kalau mau dibatalkan ya kembali kepada aturan tadi. Nah, ada beberapa catatan kata beliau. Satu sok ini dari kurma itu, kira-kira itu ganti apa? Kan kalau hewannya kita kembalikan, uang kita dibalikkan kan jelas. Berarti hewannya untuk pengganti daripada uang. Sekarang kita kan ngasih tambahan satu sok kurma. Itu kira-kira ganti atas susu yang ada setelah akad atau susu yang kita ambil pada saat akad. Kata beliau, satu sok ini itu adalah ganti dari susu yang ada ketika akad. Jadi ketika akad ini kan sudah ada susunya. Maka itulah yang kita ganti kepada si penjual. Karena kalau susu yang kita ambil setelah terjadi akad, itu milik kita. Itu milik yang punya. Jadi tidak ada masalah di situ. Maka satu sok ini, gitu. Kalau kita buatkan gambaran seperti ini, di sini kan akad. Kemudian ini nanti pasca akad. Sebelum ini kan dia melakukan ini tasriyah. Ya, sebelum akad ini kan sebelum akad ini dia tahan susu. Tahan susu ini sebelum akad. Kondisinya ke sini. Nah, satu sok itu untuk mengganti yang ini. Jadi satu sok kurma itu untuk mengganti susu yang ada ketika kita akad ini. Karena ini adalah berarti milik si penjual. Kalau setelah, ya ini udah otomatis susu milik pembeli. Milik pembeli. Cuman kan nanti ada perbedaan nilai gitu ya. Itu nanti kita bahas. Kata beliau, yang jelas satu sok tadi untuk ganti susu yang ada pada saat akad. Karena itu adalah susu yang ditahan oleh si penjual. Kemudian poin berikutnya. Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan takaran satu sok? Kan nanti realitanya, kalau kita ukur gitu ya, kita mau ukur pastikan, bisa aja susunya lebih banyak dari satu sok nilainya. Bisa juga kurang dari satu sok. Jawaban Syaikh Utsaimin rahimahullah, ya di antara hikmahnya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentakdirkan dengan satu sok, itu adalah hikmahnya qat'an lin niza, untuk memutus adanya sengketa. Jadi tujuannya supaya enggak ada keributan. Bisa saja di lapangan adalah yatanaza'ul mushtari wal ba'i. Orang nanti ribut, sengketa dia. Kenapa? Penjual bilang, "Pak, ini susu kambing saya itu banyak loh, Pak. Kalau Bapak bayar cuma segini itu kurang. Jumlahnya lebih banyak dari itu." Sementara pembeli bilang, kata pembeli, "Al-labanu fiha qalil." Enggak, cuma dikit kok. Enggak sebanyak yang Bapak bilang. Ribut mereka gara-gara berapa kadar susu yang ada di hewan tadi. Maka dalam rangka qat'an lin niza, Nabi sudah menentukan, yaudah, pokoknya mau banyak mau dikit, kamu sebagai pembeli kalau minta khiyar, minta batalin, balikin hewannya, plus balikin tadi satu sok kurma kepada si penjual. Udah, ini berlaku sampai hari kiamat. Terserah mau kambingnya jenis apa, mau banyaknya seberapa, pokoknya sampai hari kiamat aturan mainnya sama. Nah kemudian, faedah berikutnya juga yang disampaikan oleh Syaikh Utsaimin. Kenapa kok Nabi bilangnya satu sok kurma, bukan satu sok makanan? Kan kalau di dalam pembahasan zakat fitrah itu, kita kan satu sok gandum, ya, satu sok apa lagi, kismis, satu sok makanan pokok. Kenapa di sini malah Rasul bilangnya satu sok kurma? Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kata Syaikh Utsaimin, karena kurma itu lebih mirip, jadi akrab. Kalau kita mau agak mirip-miripin gitu ya, cari kemiripan antara kurma sama, memang kurma itu kan di zaman dulu juga makanan pokok gitu ya. Tapi kenapa Nabi nggak bilang dari makanan pokok? Dia kalau sama susu, itu lebih banyak, lebih dekat miripnya dengan kurma. Jadi kurma lebih mirip dengan susu ketimbang susu dengan gandum, dengan makanan pokok. Susu itu ada manis-manisnya, gitu. Ada halawa. Dan kemudian dia ada ghiza. Dia itu mengenyangkan, ada gizinya juga. Sama seperti kurma. Nah, kalau Anda mau menyamakan antara susu dengan roti, misalkan, ini perbedaannya jauh, kata Syaikh Utsaimin. Karena kalau gandum itu kan nanti jadinya produknya roti. Jadi ada susu, ada roti, ada kurma. Kira-kira mana benda yang paling mirip? Yaitu adalah kurma dengan susu. Ketimbang susu dengan roti. Terbilang seperti itu. Lakin al-laban wa tamar mutaqarib. Wa kulu yu'kal wa yusrab tariyan biduni kulfah. Maksudnya apa biduni kulfah itu? Kita kalau ada kurma, kita bisa langsung makan. Nggak perlu ribet. Susu juga gitu. Diperah, bisa langsung diminum. Nah, beda sama gandum. Gandum itu harus diproses. harus dimasak dulu dan seterusnya. Itu faedah yang beliau kasih tambahan. Kenapa kok Nabi bilang itu dengan satu sok kurma bukan satu sok makanan pokok sebagaimana zakat fitrah. Kemudian, kalau misalkan kita nggak punya kurma, maka apa yang menggantikannya itu bisa mewakili. Jadi kalau memang nggak ada kurma. La aradal mushtari an yarudal laban. Nah, sekarang poin berikutnya. Seandainya pembeli, tadi kan dia sudah perah ini, susunya sudah ambil, dia masukkan ke dalam gelas, ke dalam wadah. Dia mau mengembalikan susu yang dia sudah perah tadi. Terus dia bilang, Pak, ini susu selama 3 hari, selama saya perah itu saya simpan. Saya cuma pengen lihat aja, saya nggak kurangi sama sekali. Jadi susunya saya simpan di kulkas misalkan. Saya masukkan ke toples, saya masukkan ke plastik. Dan kemudian, ini sekarang ada sama saya, mau saya kembalikan, kata beliau. Aruduhu alaika bi'ainihi. Jadi, ini susu dari kambing kamu, saya mau balikkan. Jadi, saya nggak perlu bayar satu sok gitu ya. Fahal nakul innahu yajibu alal ba'i an yakbalah. Apakah kemudian kita bisa paksakan? Kita bilang ke penjual, itu kan susu dari kambing kamu, kamu wajib terima, nggak boleh kamu minta kurma. Karena si pembeli tadi kembalikan susu dari kambing yang dia beli kan. Atau kita bilang, ya syariat menetapkan dikembalikan dalam bentuk kurma. Mau susunya ada maupun enggak. Sekarang kira-kira gimana? Solusinya gitu. Jadi pembeli itu maunya kembaliin susu aja sementara penjual minta. Enggak, saya maunya kamu balikin kurma. Sebagian ulama kalau sudah kasusnya semacam ini, itu mengatakan bahwa kalau kita lihat si pembeli mau kembalikan saat itu juga, maka penjual wajib terima. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kurma tadi itu sebagai ganti. Jadi karena umumnya ya orang kalau sudah perah ya sudah dia minum, kalau dia sudah perah ya dia sudah masak. Makanya sebagian mengatakan kalau memang zat susunya masih ada ya dia balikkan, penjual wajib terima. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak boleh kita paksa penjual untuk menerima susu tadi. Karena dia menjual susu itu kan mutasil, nyatu sama hewannya. Jadi nyatu ini, artinya susu itu ada di dalam perut hewan tadi. Lalu sama si pembeli dipisah. Artinya susunya diperah, dikeluarkan. Fakana urdotun lil humudah wal fasad. Maka kalau sudah keluar dia, ini otomatis beresiko rusak. Peluang susu tadi untuk rusak semakin besar. Maka atamr jinsun ayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fala nata'adda. Jadi ada dua pendapat di sini. Pendapat satu itu bilang kalau susunya masih ada balikkan susunya, penjual boleh dipaksa. Pendapat kedua mengatakan enggak boleh dipaksa. Kalau dia mau terima ya silakan, kalau enggak dia boleh minta kurma. Wa indi anna hadza aqrab ila shawab law lam yakun fihi illa ittiba'us sunnah lakana kafiyan. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau lebih condong ke yang kedua. Apa itu? Ya sudah, ikuti aja apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dengan mengikuti sunnah itu sudah cukup, kata beliau. Sehingga kita bilang kepada si pembeli, kalau kamu mau balikin susunya, ya kamu juga tetap wajib balikin satu sok kurma. Jadi balikin susunya silakan balikan, tapi kamu juga wajib balikan satu sok kurma. Sama karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kasih ketentuan semacam itu. Termasuk kalau penjual bilang saya mau susunya, saya susunya kasih ke saya. Jadi kalau memang kamu mau cancel ya sudah, sini hewan saya, sini susunya balikkan ke saya. Kak, kamu kan belum minum, kamu belum apa-apain. Kak, abadan uktika so'an minatamr ayuhuma yakbal. Cuman kalau yang di sini jadi trouble adalah kalau si pembeli gampang urusannya. Dia mau balikin susu ya silakan, tapi kamu wajib tambah satu sok. Kalau misalkan sekarang itu kondisinya, penjual minta susu, dibalikin ke penjual, pembeli gak mau ngasih gitu loh. Kata pembeli, enggak, saya gak mau. susu tetap jadi milik saya balikin apa? Ini satu sok kurma kamu ambil. Kira-kira gimana? Kata beliau, yang di sini yang diterima adalah qaul mustari, yaitu dia kembalikan satu sok idza kana. Idzan yaqbal qaul man qala arudus sok. Jadi kata kuncinya, kata Syekh Utsaimin, pokok yang dimenangkan, yang jadi acuan adalah pendapat ataupun ucapan yang minta dikembalikan satu sok kurma. Terserah. Apakah itu dari pembeli atau dari penjual, pokoknya karena teks hadisnya Nabi bilang itu adalah kembalikan satu sok kurma. Mau penjual maupun pembeli. Kalau pembeli tadi pinginnya saya balikkan satu sok, ya sudah. Balikkan satu sok kurma. Seperti itu. Jadi itulah yang menjadi kewajiban si pembeli. Apalagi misalkan gitu ya. Yang sering kejadian kan kalau penjual, kenapa kok penjual minta balikin susu? Ini kata beliau, ya biasanya karena jumlah susunya lebih banyak daripada 3 sok misalkan. Nah, susunya lebih banyak. Nggak mau si penjualnya. Nggak mau saya dikasih satu sok. Saya maunya susunya aja dikembaliin. Pembeli bilang, nggak mau saya. Saya ikut sesuai sunnah. Nah, saya balikkan satu sok. Seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah pegang yang ditentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masih di dalam pembahasan ini. Jadi ini pembahasan tentang tasriyah ini cukup panjang dijelaskan oleh beliau di sini, gitu ya. Termasuk tadi kenapa kurma, kemudian dan yang lain itu masih di pembahasan tasriyah. Nah, bagaimana kalau ternyata susunya itu tidak ada nilainya secara syariat? Jadi ini beliau coba lebarkan gitu ya. Kalau tadi konteksnya kambing, sapi itu kan susunya itu bernilai dari sisi syariat. Maksudnya bernilai itu apa sih? Boleh diminum gitu, boleh dikonsumsi. Kalau tidak bernilai, lakimah itu artinya tidak boleh dikonsumsi. Haram kita minum. Seperti apa misalkan? Kita beli keledai. Jadi keledai yang dia punya susu, itu kan bisa diperah susunya. Boleh nggak kemudian kalau dia sudah beli, dia harus balikkan satu sok kurma juga atau nggak? Misalkan si pembeli bilang, saya punya atan sogir. Atan itu apa? Keledai. Jadi dia punya keledai kecil. Qadarullah misalkan induknya ninggal. Nah, induknya ninggal entah dicuri orang atau mungkin ketabrak atau jatuh. Yang penting induknya hilang. Tentu kan ini bayi keledai tadi butuh pula dia susu. Nah, tentu si pemiliknya cari, gitu ya. Walaupun mungkin susu keledai tadi laisa lahu qimah, dia tidak boleh konsumsi. Untuk manusia haram. Akan tetapi kan untuk si keledai kecil tadi halal. Boleh diminum sama si anak keledai tadi. Maka kalau seperti itu kondisinya, kata beliau, falaisa lahu iwat, tidak ada imbalannya. Maksudnya kalau kita sudah beli, ternyata nggak sesuai dengan kenyataan, kita sudah balikkan saja, dan itu tidak perlu kemudian kita tambah dengan apa tadi, satu sok kurma. Selesai kita daripada materi tentang khiyar tadlis. Jadi khiyar tadlis itu pembahasannya tentang ini ya, tentang ini penipuan ataupun dia menutupi, tidak jujur dengan kondisi real. Sekarang kita masuk ke jenis berikutnya gitu ya, karena masih ada waktu kita lihat ke khiyar yang ada, yaitu yang kelima. Itu khiyar aib. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip gitu ya, antara khiyar ghabn, kemudian khiyar tadlis, kemudian khiyar aib. Kalau aib ini jelas adalah cacat gitu ya. Kalau ghabn kemarin apa? Dia tertipu dalam masalah harga. Nah, sekarang kita lihat jenis khiyar yang kelima, yaitu namanya khiyar aib. Ini kita catat dulu. Ini yang kelima adalah khiyar aib. Ini kita sudah selesai daripada tasriyah ini yang ditambahkan tadi dan cukup lebar. Nah, bagaimana dengan khiyar aib? Kita lihat sekarang masalah khiyar aib ini. Khiyar itu diidofahkan kepada aib. Sehingga ini menunjukkan apa? Sebab. Jadi, kenapa kok si pembeli punya hak khiyar? Alasannya ya karena barang yang dia beli itu ada sebab yang membuat dia khiyar, yaitu adalah cacat. Jadi aib itu kalau dalam bahasa Arab diddu as-salamah. Jadi cacat itu adalah antonim atau lawan kata dari sehat, selamat, normal. Fa yuqal hadza ma'ib wa hadza salim wa yuqal fil bahima allati la tujzi fil udhiyah hadhihi ma'ibah. Makanya kalau kita lihat dalam istilahnya kurban, itu ada hewan-hewan yang kita bilang dengan hewan yang ma'ibah. Hewan-hewan yang cacat. Sementara yang normal kondisinya yang sehat itu disebut dengan salim. Jadi sekali lagi, kata aib itu adalah kebalikan dari salamah. Ma'ib lawan dari salim. Sehingga, apa bedanya khiyar aib dengan khiyar tadlis? Coba kalau tadi kita baru bahas khiyar tadlis, sekarang kita bahas khiyar aib. Apa bedanya kata beliau? Kalau aib itu adalah fawatun kamal. Jadi dia berarti yang namanya cacat itu tidak normal atau tidak sempurna. Kalau tadlis itu menampilkan kebaikan-kebaikan padahal itu tidak ada. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau kita bahas tentang khiyar aib, ini yang jelas, misalkan tadi 100 itu adalah normal, ini adalah salamah gitu ya, kalau kita bilang as-salamah, atau ini adalah normalnya. Nah, aib itu berarti yang di bawah ini, misalkan anggap aja ini kita bilang 75 nilainya, ini adalah cacat. Ini khiyar aib berarti pada kondisi dia tidak normal. Makanya dibilang tadi aib itu lawan dari normal atau kondisi sehat. Ini kan cacat ya. Tinggal nanti kita lihat saja cacat ini berapa persen gitu loh. Bedanya dengan yang tadi adalah di situ. Kemudian wahwa mayunakisu kimatal mabi. Nah, patokan penting juga sebenarnya kalau kita bicara aib itu adalah dengan harga. Ini adalah efek variabelnya adalah ke harga. Seberapa dia berpengaruh terhadap harga barang tadi. Makanya di beliang di sini didefinisikan aib itu apa sih? Aib itu adalah mayunakisu kimatal mabi. Sesuatu yang dia menyebabkan berkurangnya harga objek yang dijual. Fa idza kana hadzal mabi laula hadzal aib lakana yusawi alfan. Jadi kalau kondisi normal enggak ada cacat ya nilainya 100 lah misalkan atau di sini dibilang 1000. Tapi kalau ada cacat ya enggak mau orang beli dengan harga 1000 atau enggak mau orang beli dengan harga 100. Jadinya berapa? 80 atau jadi 800. Jadi gampangannya segitu. Kalau normal harganya 100, kalau tidak normal harganya 80. Berarti di situ ada pengurangan harga. Kalau kita lihat dari ucapan penulis di sini, beliau seakan tidak memberikan pengecualian. Maksudnya gimana? Ada kan terkadang itu cacat-cacat atau aib-aib yang dia mimma yataghaban bihi nas atau bihi adah. Ada kondisinya itu yang wajar. Ataupun ya cacat-cacat cuman sedikit. Seperti apa misalkan 2% dari 100. Kayak kita beli barang tuh. Begitu ekspedisi pengiriman. Kadang kalau beli buku gitu ya. Sampai ke sana itu kayak pojokannya itu agak lecet gitu. Nah itu kan cacat juga sebenarnya gitu. Tapi apakah dia sampai mengurangi harga? Ya ada sih. Cuman nilainya gak banyak gitu loh. Nah, jadi seakan kalau penulis di sini tidak memberikan pengecualian, artinya pokoknya semua cacat, mau kayak ya cuman dikit gitu tadi dia berhak dong kalau gitu cancel. Li'anahu atlaqo faqala mayunaqisu wa kalimah ma ism mausul tufidul umum. Nah, cuman nanti di sini kita lihat catatannya adalah mayunaqis qimatal mabi, ini yang menjadi dhabitnya. Kira-kira ini ngurangin harga enggak sih? Ngefek ke harga enggak sih? Setelah itu nanti akan beliau sebutkan sebagai contoh. Apa contoh aib? Apa contoh cacat yang dia mengurangi harga barang? Contohnya, kata beliau, seperti sakit. Jadi harga itu kan banyak variabel yang bisa mempengaruhi ya berkurangnya. Misalkan contohnya apa tadi? Sakit. Ini contoh satu, sakit kata beliau. Kalau sakitnya sedikit, maka ini sesuatu yang mungkin ditolerir. Tapi ada juga kan penyakit-penyakit itu yang kemudian bisa berkembang dan membesar. Hewan-hewan yang sakit misalkan, biasanya apa? Hewan gitu ya, kita perjualbelikan dan dia sakit, kondisinya tidak terlalu parah, ya silakan, itu tidak mengulangi nilai dan biasanya dimaafkan. Tapi kalau kemudian sudah parah ataupun kemudian kita tidak terima, sebenarnya kita berhak untuk meminta khiyar. Apalagi contohnya kata beliau, faqdi udwin. Jadi kalau tadi sakit, ini ada anggota tubuh yang kurang. Ada anggota tubuh yang kurang atau hilang. Itu juga bagian daripada cacat. Seperti misalkan ada orang atau ada budak jarinya kepotong. Jadi kalau orang itu harusnya misalkan jarinya 5, dia tinggal punya jari mungkin 3, satu ini. Atau kepotong 1, tinggal 4. Sehingga ini juga bagian daripada cacat. Nah, faedah lain yang disebutkan oleh beliau, apalagi kira-kira, itu adalah kebiri. Kebiri ini kan bisa pada hewan, bisa pada budak. Kebiri itu apakah dia dianggap cacat secara mutlak atau tidak? Di sini Syaikh Utsaimin rahimahullah memberikan perincian. Jadi hisa, kalau kita beli, misalkan nih, kita butuh pejantan. Katakanlah kambing gitu ya, kambing pejantan. Kita butuh itu, ternyata sama penjual sudah dikebiri. Artinya berarti kan tidak bisa membuahi lagi. Kalau menurut penulis itu dianggap sebagai aib. Karena apa? Karena faqdu udwin tadi. Ada kan anggota tubuhnya yang cacat, yang tidak berfungsi. Ini sini adalah bagian daripada pembuahannya tadi. Walaupun memang di dalam sebagian tujuan, kalau kita mau beli hewan yang dikebiri, wallahualam saya nggak tahu ya, tapi kalau dari referensi-referensi yang disebutkan, hewan-hewan yang dikebiri itu katanya rasanya lebih enak. Ya, lebih enak dibanding yang normal, katanya seperti itu. Amma firroqiq, kata beliau, kalau dia konteksnya adalah budak yang dikebiri, maka secara zahir, kalau ada budak laki-laki yang dikebiri, itu orang lebih tertarik. Orang lebih minat, mau beli, mau memiliki. Kenapa? Dibanding yang normal. Karena fitnahnya lebih sedikit. Jadi dia nggak ganggu dan yang lainnya. Sementara kalau hewan yang dikebiri, itu beda-beda. Karena kalau tujuannya untuk dikonsumsi, secara harga dia bisa lebih mahal dibandingkan yang pejantan normal yang tidak dikebiri. Tapi ya kalau memang tujuannya adalah dia pengen pembuahan, nah ini jadi masalah. Saya mau beli hewan, ya saya mau beli misalkan pejantan, karena saya punya betina banyak. Saya mau ini saya kawinkan supaya banyak anaknya. Ternyata saya dikasih hewan yang sudah dikebiri, kan ini jadi masalah. Gak sesuai dengan tujuan saya. Tentu ini kata beliau, tergantung nanti tujuannya. Jadi untuk kebiri yang lebih tepat, yaitu tidak bisa kita bilang dia cacat secara mutlak dan tidak bisa kita bilang dia itu normal secara mutlak. Itu tergantung maksud dari pembeli. Jadi kita tanya dulu, bapak mau beli kambing buat apa? Pejantan. Oh, buat untuk biar banyak anak kambing betina saya. Oke, berarti bapak butuh yang sehat, yang normal. Kalau untuk dikonsumsi, kita punya stok yang udah dikebiri. Nah, ini lebih enak rasanya dan seterusnya. Maka disesuaikan dengan tujuannya. Kemudian kalau tadi kondisinya adalah rokik, ini kan ada diskusi kata beliau. Mungkin ada tuan gitu ya. Dia mau cari budak dan dia bilang, saya mau beli budak yang dia itu normal. Jadi tidak dikebiri. Jadi dia kalau dibilang budak yang dikebiri itu Pak lebih mahal, lebih bagus. Karena apa? Dia lebih aman. Dia nggak punya nafsu nanti gitu kan. Jadi nggak ganggu dia. Oke. Nggak, saya maunya yang normal kata dia. Kalau itu lebih mahal harusnya kata dia. Lah, emang kenapa gitu kan? Ya besok-besok kan dia bisa nikah. Kalau dia nikah dia punya anak kata yang punya budak tadi. Oke, gimana tanggapinya? Emangnya gitu ya, emangnya. Wa iza tazawwaja wa atahu aulad. Ma fa'idatuka minhu? Emang apa sih benefitnya buat bapak gitu loh. Bapak ini kan mau beli budak. Oke, kalau budak besok ini nikah terus punya anak, emang manfaatnya buat bapak itu apa? Karena gini pilihannya, kalau dia menikahi wanita yang merdeka, ya berarti anaknya jadi merdeka, nggak jadi budak. Rugi bapak kan? Nggak ada manfaatnya buat bapak. Oke, kalau dia menikahi budak juga gitu, jadi dia menikahi budak wanita juga, maka anaknya itu kan untuk tuannya. Walan tastafid min zalika syai'an, Anda juga tidak akan ini gitu loh. Mendapatkan manfaat itu. Fa in qala la'alli idza ataktuhu tazawwaja wa anjaba. Oke, kalau dia sudah merdeka kan bisa aja Pak kata dia. Saya merdekain terus setelah dia merdeka dia punya anak, dia nikah misalkan. Ya emangnya kalau dia udah merdeka manfaatnya buat bapak itu apa gitu. Enggak ada kan benefit secara langsung gitu. Kita enggak bahas sisi pahala gitu ya. Ya pahala ya itu tergantung niat gitu kan. Cuman maksudnya kalau di dalam konteks beli kambing tadi, itu kan jelas kita butuh misalkan kambing ini untuk membuahi kambing betina. Kalau kita dikasih yang sudah dikebiri, apa gunanya? Nggak ada gitu. Kita kehilangan manfaat. Sementara ini, apa manfaatnya secara langsung? Nggak ada. Wal khulasah, kata beliau, secara ringkas kesimpulannya adalah faqda udwin aibun. Kalau ada anggota tubuh yang cacat dari hewan, dari objek yang kita beli, itu dia dianggap sebagai aib. Kecuali tadi hiso. Kecuali tadi kebiri tadi itu ada perincian. Nah. Kemudian contoh lain adalah gigi. Jadi gigi itu dipisahkan sama beliau. Kita bisa lihat di sini. Contoh yang disebutkan lagi adalah gigi. Jadi kalau giginya itu ompong gitu ya. Giginya berkurang. Ini ngefek. Dan gigi itu dipisahkan dari anggota tubuh. Jadi gigi itu bukan apa istilahnya kalau anggota tubuh. Yang jelas dia nggak bisa dibilang sebagai organ atau bagian daripada anggota tubuh. Kenapa? Karena dia diberikan hukum yang terpisah. Makanya kata beliau kalau ada laki-laki misalkan ya menyentuh gigi istrinya dengan syahwat. Dia pegang gigi gitu misalkan. Giginya itu dipegang, kemudian dia bersahwat. Maka kita bilang, kata beliau, kalau menyentuh tubuh, lalu bangkit sahwat, batal wudunya. Tapi kalau dia menyentuh giginya, lalu dia bersahwat, dan tidak keluar sesuatu dari dirinya, maka wudunya tidak batal. Jadi itu untuk membedakan antara gigi dengan anggota tubuh yang lain. Karena dia diberikan hukum yang terpisah. Jadi kalau di dalam pembahasan tentang najis ya di bab toharoh itu. Biasanya tulang, gigi, tanduk itu dipisahkan. Kenapa? Karena dia tidak dialirin nyawa gitu. Maksudnya nggak dialirin nyawa itu kalau dipatahkan. Tentu kalau yang berhubungan dengan saraf berdarah dia. Cuman maksudnya kayak kuku. Itu kalau kita potong kan nggak ada darah itu. Tanduk, rambut. Nah, itu jadi kalau di bab toharoh sebenarnya ini lebih jelas bahwa gigi, tulang atau bagian luar ya, tanduk itu dipisahkan pembahasannya karena dia tidak dialirin dengan darah. Kemudian kita bahas tentang gigi kata beliau. Kira-kira gimana kalau gigi ini yang kurang? Jadi kita beli hewan atau kita beli budak tadi misalkan, giginya ada yang copot atau mungkin lebih banyak. Kita boleh komplain. Karena kalaupun dia sudah dipasangi gigi palsu itu tetap aja kan. Beda sama gigi asli, seperti itu. Nah, kalau tadi ada berkurang, maka bagaimana kalau konteksnya adalah bertambah? Jadi, Ini kan anggota tubuh yang berkurang. Sekarang, contohnya anggota tubuh. Tubuh yang bertambah. Apa contohnya anggota tubuh yang bertambah? Jari gitu ya. Jari itu kadang kita mungkin pernah lihat ada orang di sini, di samping kelingking ini dia nambah. Nggak tahu ya, ada yang di samping kelingking ini kadang nambah, atau yang di jempol mungkin. Di samping apa namanya, ibu jari itu, ada tambahan jari kecil di sini. Muncul dia. Saya pernah lihat, tapi nggak tahu ya teman-teman pernah lihat atau nggak. Tapi jelas dia tuh muncul di sini. Jadi jarinya itu bukan 5, jadi 6 dia. Nah, dia nambah di sini 1, atau di bagian dalam gitu ya. Atau kadang di sini. Itu biasanya yang disebutkan contohnya. Kemudian, ada pendapat mengatakan, nambah itu nggak aib. Kenapa? Justru itu malah lebih bagus katanya. Kebaikan. Katanya seperti itu. Dan juga contoh yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, nggak tahu ya, itu ada atau enggak di realita. Cuman beliau sebutkan gini, kalau nanti di sini, di mana? Dari siku sini, dari lengan ke siku. Di siku ini nambah tangan kita. Jadi kita punya tangan itu 2. Kalau ini berfungsi dengan baik, kira-kira itu dianggap aib atau tidak. Beliau mengatakan ziyadah itu adalah aib. Cacat itu. Termasuk juga kalau giginya nambah gitu. Harusnya kan gigi itu atas 1 lapis, bawah 1 lapis. Kalau sempat atas jadi 2 lapis, bawah jadi 2 lapis, itu jadi masalah. Apa? Kelihatan jadi tidak bagus. Jadi aib dia. Dan kalau itu ditawarkan, kalau konteksnya budak dijual, ataupun kalau kemudian disuruh nilai dari sisi penampilan, itu akan mengurangi. Maka ini dianggap juga sebagai aib. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Kalau dari ini, dari siku, itu dia punya tambahan tangan. Jadi dari siku ini tangannya nambah. Jadi 2. Di tangan kanannya jadi 2 dia. Kira-kira gimana? Pembeli bisa bilang, ini aib, kata si pembeli. Penjual bilang, enggak lah, ini malah bagus. Kalau bapak punya tangan 1, ya kan, bapak bisa ngangkat 1. Tapi kalau bapak punya tambahan tangan di sini, kan kerjanya lebih cepat itu, Pak. Jadi 1 tangan, bapak 1 megang atas, 1 bisa megang bawah, bapak bisa kerja 2 gitu. Atau kalau ngetik, ya udah kasih aja 1 tangan gini. Nah, ributlah mereka akhirnya. Kira-kira gimana? Ini kembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan di masyarakat. Nggak tahu ya, wallahualam, saya belum pernah lihat sih, kalau di dunia nyata gitu ya, ada orang yang di siku, nambah tangan lagi gitu, nggak tahu. Anggap saja ada di satu masyarakat secara genetik misalkan, bagi mereka itu keistimewaan dari suku mereka itu tangannya nambah, beda. Nah, kalau di masyarakat itu bentuk kehormatannya adalah seperti itu, tentu itu dianggap sebagai sebuah kemuliaan gitu ya, sebuah kebaikan. Kalau dianggap itu sebagai tambahan nilai, ya berarti itu bertambah nilainya. Kalau itu dianggap sebagai aib, ya itu berarti dianggap sebagai aib dan berkurang nilainya. Nah, pertanyaannya gini. Ini materi terakhir ya. Boleh nggak kita buang anggota tubuh yang nambah tadi? Jadi kalau di sini jarinya 5 jadi 6 gitu ya. Atau tangannya tadi 1 jadi 2 gitu. Boleh nggak kita buang? Fuqaha itu mengatakan nggak boleh. Alasan mereka karena khatar. Karena bahaya. Resiko. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan, ini sekarang ilmu kedokteran itu udah maju. Jadi taqaddumi tib. Sekarang itu apa sih yang gak bisa gitu loh. Di dunia medis itu. Muka aja bisa diganti kok gitu loh. Apalagi yang gak bisa dioperasi sekarang. Semua bisa dioperasi gitu loh. Mungkin yang gak bisa mereka buat sekarang apa? Ngasih nyawa aja gitu loh. Kalau bisa mungkin mereka ciptain nyawa gitu. Itu robot-robot gitu ya. Kemudian patung-patung manusia itu udah bernyawa semua gitu. Makanya kata Syekh Utsaimin, yang sahih itu boleh. Karena apa? Kok bisa boleh gitu ya? Karena kita dalam konteks izalatu aib. Izalatu aib. Menghilangkan aib. Menghilangkan cacat. Bukan dalam kondisi tajmil. Jadi kita mengubah ini, mengoperasi ini. Itu dalam konteks kita menghilangkan cacat. Kalau kita dalam konteksnya itu mempercantik, itu tidak boleh. Haram. Karena Nabi SAW melarang. Jadi mengubah ciptaan Allah dalam rangka untuk kecantikan, itu tidak boleh. Jadi Nabi melarang, namisoh mutanamisoh orang yang kemudian ngubah bentuk alisnya, dicukur-cukur gitu ya, apalagi kira-kira rambutnya, itu dilarang, dilaknat. Sementara orang yang tadi membuang jari yang bertambah, itu adalah bagian daripada izalatu aib. Apa buktinya kalau ini aib? Ya, coba deh tanya sama teman atau orang yang mungkin ada keluarga, dia pasti malu tuh gitu loh. Ketika kumpul, ketika salaman, orang tahu kalau jarinya itu beda gitu loh. Nambah jarinya ada 5, malu dia. Dia kalau bisa sembunyikan itu. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa ini adalah aib. Atau kita juga ngerasa nggak nyaman. Maka itu boleh dihilangkan. Apalagi di zaman kita, insya Allah nggak ada masalah, kata beliau. Itu operasi yang ringan gitu ya. Oke. Untuk zina rokik, ini kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Kelanjutan daripada hiar aib ini. Bagaimana kalau misalkan si budak berzina dan seterusnya, itu ya. Nah, konsekuensi secara detail dari hiar aib insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa kita bahas. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan, kalau nggak ada kita cukup. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya, apakah jika tidak sepakat dengan suami dalam hal fikih yang masih diperselisihkan ulama adalah termasuk durhaka kepadanya, Ustaz? Baik. Ada istri, kemudian ada suami. Beda fikih. Ya, suami pilih A, istri pilih B. Kata suami, karena dia punya apa namanya, punya ini power gitu ya. Suami kan kepala keluarga nih. Dia bilang sama istrinya, Dek, kamu jangan ambil pendapat B ya. Ya, ambil pendapat yang A, itu kan ya. Nah, selama kita tahu bahwa di sini adalah ranahnya beda pendapat, ya, ranahnya beda pendapat, dan artinya di situ lebih legowo, di situ lebih lapang, ya sudah, selama ini bukan sesuatu yang bermasalah, ikuti, gitu loh. Artinya kita disuruh apa? Taat kan sama suami, gitu loh. Selama itu bukan sesuatu yang haram, dan kita juga tidak meyakini itu yang haram. Apalagi kalau nanti kemudian kita nggak mau, suami marah, suami nggak ridho, jadi masalah. Maka, wallahualam, yang saya pahami, itu juga jadi masalah. Ketika apa? Suami tidak mengizinkan, suami minta kita melakukan A, apalagi misalkan itu bukan sesuatu yang haram, gitu ya. Kita kan diminta untuk taat, gitu loh. Maka kalau misalkan kita meyakini B dan A juga kita tahu itu berbeda pendapat, ya silakan. Kecuali memang nanti di situ ada ranah-ranah yang diharamkan, ya kita boleh sampaikan atau diskusikan. Tapi tetap posisi suami adalah sebagai kepala, sebagai komandannya. Seperti itu, wallahu a'lam. Yang selanjutnya Ustaz, adik saya sejak bapak pensiun, biaya kuliah dialihkan ke saya. Saat lulus kuliah, ikut kerja saya dan ikut serumah dengan saya, Ustaz. Semua biaya hidup dari makan, minum, kendaraan, semua dari saya. Tapi saya sering salah paham dengan adik saya, karena adik saya sering bermaksiat dengan berpacaran yang bebas. Sampai sekarang, adik saya tidak pernah menghargai saya, dan orang tua saya mendukung adik saya. Apakah itu tandanya apa yang saya sedekahkan itu tidak berkah enggak? Tidak berkah ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Ini ada kasus bapaknya pensiun, kemudian nanti tanggung jawab dipindahkan ke kakak gitu ya. Nafkah dan seterusnya, sehingga dia yang menghandle adiknya. Qadarullah sekarang adiknya enggak nurut gitu ya. Adiknya itu kayak susah dibilangin gitu ya, kemudian juga ngelawan macam-macam gitu. Apakah itu merupakan tanda bahwa apa yang kita lakukan adalah nggak berkah dan seterusnya? Wallahu alam, kita nggak bisa memastikan bahwa ini merupakan tanda bahwa rezeki tadi tidak berkah. Kenapa? Karena bisa saja ini banyak variabel gitu loh. Ya, banyak faktor ini. Kenapa adik sekarang kemudian pacaran ya. Kemudian misalkan dia kok bangkang. Bisa aja lingkungan misalkan atau pendidikan misalkan atau gaya komunikasi gitu kan. Bisa aja kemudian kita memberikan nafkah yang bagus gitu. Cuman dari sisi pendidikan kita kurang perhatikan gitu ya. Maka kalau yang semacam ini tentu kita perlu introspeksi diri kita, jangan-jangan ada sesuatu yang bermasalah dari pendapatan kita. Kalau kita ngerasa nggak ada, kita perlu cari faktor lain. Apa karena temennya ya? Apa karena kemudian misalkan di rumah kurang komunikasi ya? Karena ini banyak sebabnya dan kita harus cari tahu dan tentu pastikan kita mendoakan gitu loh. Jadi kalau kemudian itu dibilang tanda nggak berkah, kita nggak bisa pastikan gitu. Kecuali memang kita sadar sesadar-sadarnya bahwa ini adalah karena keharaman atau emang usaha kita atau sumber kita haram, mungkin kita patut curiga ke sana arahnya. Kalau enggak ya, kita coba cari variabel dan faktor lain karena sebab terjadinya maksiat itu kan bukan satu gitu ya. Variabel itu bukan hanya satu. Bisa aja faktor-faktor lain yang secara makanan orang itu halal itu kan. Kayak nabi itu gitu ya. Nabi itu kayak istrinya bermaksiat, kemudian enggak patuh dan yang lain apa karena misalkan gitu. Kan ada nabi istrinya enggak taat gitu, keluarganya kemudian enggak ikut misalkan. Apakah karena makanan? Belum tentu gitu. Ya, ada variabel-variabel lain. Wallahu a'lam, seperti itu. Baik Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Izin bertanya, saya dikasih amanah mencari orang yang bisa mengelola properti. Lalu saya serahkan sama teman saya, Ustaz. Dalam perjalanannya, saya dilibatkan dalam mengelola properti tersebut. Tanpa modal, jika untung, saya mendapatkan 10%. Kalau rugi, saya tidak ikut menanggung. Akad seperti ini, bagaimana hukumnya yang membuat aturan teman saya? Karena awalnya saya tidak mau terlibat dalam mengelola properti tersebut. Pertanyaan kedua, modal teman saya dari riba. Apakah saya juga ikut dosa riba, Ustaz? Baik. Itu tadi yang nyuruh dia terlibat siapa? Si C atau si A? Tadi kan awalnya dia disuruh kan ya. Anggap posisi yang bertanya itu adalah si B. Dia disuruh ngelola properti katanya gitu. Kemudian dia cari kan, dikasihkan ke si C. Habis itu dia disuruh ikut bantu. Yang nyuruh dia ikut bantu siapa? Ya. Yang disuruh ikut bantu itu kira-kira siapa? Kalau memang gini, untuk masalah riba tadi gitu ya, untuk masalah riba tadi, kalau gitu ya, kalau memang proses itu sudah terjadi, gitu ya, artinya sudah terjadi itu, kita tidak ada andil sama sekali keterlibatannya di dalam terjadinya utang, gitu ya, utang riba tadi, maka kita tidak ada kaitan dengan dosa gitu. Dan usaha yang dibangun. Selama dia bergerak di halal, maka hukumnya halal. Ya, jadi, tentu kita tetap memberikan masukan, memberikan nasihat agar apa? Agar segera bereskan riba tersebut. Nah, cuman tadi karena dibilang ada teman gitu kan ya. Kalau memang kita tidak gabung di situ, itu memberikan pengaruh. Gitu. Karena ini kita lihat kita sebagai teman, kalau kita nggak bantu usaha dia, kalau kita nggak ikutan, kemudian dia ngerasa kayak dapat pelajaran, harus segera beresin itu utang riba, nggak berlambat-lambat, maka tentu bergabungnya kita di situ justru mendukung dia untuk berlambat-lambat. Maka ini perlu dilihat posisi kita, seberapa berpengaruh kita terhadap perjalanan daripada akad riba itu sendiri. Untuk masalah akad bisnisnya tadi, ya, bagi hasil dan seterusnya, kita belum bisa pastikan gitu ya. Kira-kira ini posisinya siapa yang menunjuk si B untuk ikut bekerja. Kalau memang si A sebagai pemiliknya, tadi awalnya dia bilang ke B, B nanti cariin C, C yang kerja, ngurus. Tapi A misalkan pengen B juga join, itu gak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian nanti si C yang mana dia sebenarnya bukan pemilik dan harusnya dia yang bekerja, itu bisa jadi masalah gitu. Maka ini mestinya diperjelas lagi konteksnya untuk kasus kasus model kerjasamanya. Wallahu'alam, ya itu yang bisa ditanggapi atas apa yang diajukan. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.